بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kita, bacaan kajian kita tentang puasa Ramadan dari kitab Al-Mulakhasul Fikhi karya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan beliau masih berkaitan dengan bab fi mufsidati shaum, bab tentang pembatal-pembatal puasa. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan pembahasan ini, bab ini, bab fi mufsidati shaum. Kemudian kata muallif, qal muallif الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى والسواك لا يؤثر على الصيام. Siwak tidak berpengaruh terhadap orang yang berpuasa, tidak dilarang orang yang berpuasa bersiwak, membersihkan giginya. بل هو مستحب ومرغب فيه, bahkan siwak disunahkan, dianjurkan bagi orang yang berpuasa di sami ghairi, bagi orang yang berpuasa dan selain orang yang berpuasa dianjurkan bersiwak. Fi awwalin nahar wa akhirih 'ala sahih, baik di awal hari, di pagi hari misalnya, atau di akhirnya, di sore hari, menurut pendapat yang sahih. Menunjukkan ada khilaf dalam hal ini, namun yang lebih kuat bahwa siwak tetap dianjurkan bagi orang yang berpuasa dan selain yang berpuasa, terutama di waktu-waktu yang aroma mulut berubah padanya, disyariatkan untuk bersiwak, membersihkan mulutnya. Siwak atau jika tidak ada siwak, bisa dengan yang semakna dengan siwak, pengganti siwak, membersihkan gigi dengan sikat gigi. Namun jika menggunakan pasta gigi, odol, berhati-hati jangan sampai ada yang tertelan. Jika ada siwak lebih bagus lagi, lebih mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Namun jika tidak ada siwak, bisa dengan penggantinya. Kemudian kata beliau, walau tara ila halqihi ghubarun aw dhubab, seandainya ada yang terbang ke tenggorokannya, apakah itu debu atau lalat, ketika dia membuka mulutnya tiba-tiba ada lalat masuk atau nyamuk masuk ke tenggorokannya tidak disengaja, lam yu'athir 'ala siyamih, tidak mempengaruhi puasanya. Nah, puasanya tetap sah. Nah. Karena yang membatalkan puasa adalah makan, minum, nah, dengan sengaja. Nah. Adapun jika tidak sengaja, nah, maka ini tidak membatalkan puasanya. Nah. Kemudian kata beliau, wajibu 'ala shaimi ijtinabu kadhib wa ghibah wa syatm. Wajib atas orang yang berpuasa menjauhi ucapan dusta. Wajib bagi orang yang berpuasa menjauhi kadhib, berdusta dalam berbicara. Menyampaikan khabar tidak sesuai dengan kenyataan, disengaja. Wa ghibah, demikian juga wajib menjauhi ghibah. Ghibah, menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaranya. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut, menceritakan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak senangi. Kekurangan-kurangan aib saudaramu. Wasyatam, demikian juga wajib meninggalkan syatam, mencela, mengolok-olok, mengejek. Ini harus ditinggalkan. Wa in sabbahu ahadun aw syatama falyaqul. Jika ada yang mengejeknya atau mengolok-oloknya, mencelanya, hendaknya dia menjawab, inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Tidaklah menghalangiku untuk membalas celaanmu kecuali karena aku berpuasa. Karena pada asalnya, jika ada seorang yang mencela kita, kita boleh membalas dengan celaan yang sama, yang berdosa yang memulai. Jika kita membalas yang setimpal, yang sama, tidak berlebihan. Namun jika berlebihan, maka dua-duanya berdosa. Yang memulai berdosa, yang membalas berlebihan juga berdosa. Namun seorang yang berpuasa, ketika ada yang mencelanya, hendaknya dia menahan diri, jangan balasnya, untuk menjaga puasanya. Falyakul inni shaim, hendaknya dia mengucapkan, sesungguhnya aku berpuasa. Fa'inna ba'adun nas qad yashlu 'alaihi tarku ta'am wa syarab. Karena sesungguhnya sebagian manusia ada yang terkadang mudah baginya meninggalkan makanan dan minuman. Walakin la yashlu 'alaihi tarku ma'tadahu min al-aqwal wal af'ali radiah. Akan tapi tidak mudah baginya meninggalkan kebiasaannya berupa ucapan-ucapan dan perbuatan yang buruk, yang jelek. Ya, terkadang atau ada sebagian manusia, dia bisa mudah menahan diri dari makan dan minum, meninggalkan makan dan minum. Akan tapi tidak mudah baginya, sulit meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan orang yang berpuasa bukan hanya menahan diri dari makan, minum, namun juga harus menahan diri dari dosa-dosa, maksiat-maksiat, keharaman-keharaman. Karena tujuan utama, hikmah terbesar kita disyariatkan berpuasa adalah untuk semakin menambah ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Fa'alal muslim, maka wajib atas seorang muslim, kata beliau, kata muallif hafizallahu ta'ala, wajib atas muslim, atas seorang muslim, an yattaqiyallaha wa yakhafah, untuk tak bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah azza wa jalla. Wa yastashira 'azamata rabbih, dan merasakan kebesaran Rabb-nya. Menghadirkan dalam hatinya kebesaran Rabb-nya. Wa tila'ahu 'alaihi fi kulli hin, dan hendaknya dia menyadari, mengetahui bahwa Allah mengetahui semua keadaannya, perbuatannya, ucapannya pada setiap saat. Allah mengetahuinya pada setiap waktu, setiap saat. Semua ucapannya didengar oleh Allah, semua perbuatannya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semuanya. Wa 'ala kulli hal, dan pada setiap keadaan, seluruh keadaannya, setiap waktunya, setiap keadaannya, semuanya Allah mengetahuinya. Fayuhafidu 'ala siyamihi minal mufsidat wal munaqqisat, hendaknya dia menjaga puasanya dari pembatal-pembatal puasa dan yang mengurangi pahala puasanya. Liyakuna siyamu sahiha, agar puasa yang dikerjakan puasa yang sah, puasa yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi lis-shami an yashtaghila bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an, dan sepantasnya bagi seorang yang berpuasa untuk menyibukkan dirinya berzikir kepada Allah. Orang yang sedang berpuasa, seyogyanya, sepantasnya menyibukkan dirinya dengan ibadah, di antaranya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan zikir-zikir yang lain yang disyariatkan. Wa tilawatil Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di bulan Ramadan lebih banyak membaca Al-Quran dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Setiap malamnya beliau bertemu dengan Malaikat Jibril, membaca Al-Quran bersama Malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa Malaikat Jibril berjumpa dengan Rasulullah pada setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Setiap malamnya bertemu dengan Rasulullah dan membaca Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ikthari minan nawafil, dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Baik itu salat sunnah dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya disyariatkan. Seperti bersedekah dan yang lainnya. Faqad kana as-salaf idza shamu jalasu fil masajid. Salafus saleh, kata beliau, generasi terbaik umat ini dulu, jika mereka berpuasa, mereka duduk di masjid, menyibukkan dirinya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, membaca Al-Qur'an, salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Waqalu, dan mereka menyatakan, nahfadhu shaumana wa la naghtabu ahada. Kita jaga puasa kita dan kita tidak menggibahi siapapun. Wa la naghtabu ahada. Menyembuhkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abi Hurairah, "Man lam yad' qawla zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi haja fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan ucapan kedustaan, ucapan yang mengandung dosa, dan perbuatan yang mengandung dosa, maka Allah tidak butuh pada ibadah dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh pada puasanya. Allah tidak menerima puasanya. Orang yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dosa, perbuatan-perbuatan dosa ketika sedang berpuasa. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa, sebagaimana dia meninggalkan makan dan minum, pembatal-batal puasa, dia juga diperintahkan meninggalkan keharaman-keharaman. Meninggalkan berdusta, ghibah, mencela dan seterusnya. وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى. Yang demikian karena tidak sempurna mendekatkan diri kepada Allah Taala بِتَرْكِ هَذِهِ الشَّهَوَاتِ الْمُبَاحَةِ فِي غَيْرِ حَالَةِ الصِّيَامِ, dengan meninggalkan syahwat yang diperbolehkan pada selain keadaan puasa, ketika tidak berpuasa ini dihalalkan. Namun ketika sedang berpuasa ditinggalkan syahwatnya ini, makan, minum dan yang lainnya. Illa ba'da taqarrub ila bitarki ma harramallahu alaihi fi kulli hal. Ini tidak sempurna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan syahwat yang mubah ketika tidak berpuasa, kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan apa yang Allah haramkan pada setiap keadaan, pada seluruh keadaan. Minal kadhib, yang Allah haramkan pada semua keadaan, baik puasa maupun tidak berpuasa, seperti berdusta, wal zulm, kezaliman, wal udwan anas, permusuhan terhadap manusia, menganiaya orang lain, fi dimahim wa amwalim aradihim, melakukan kezaliman, menganiaya orang lain, baik pada darah mereka, harta mereka dan kehormatan mereka. Ini tidak sempurna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan syahwat ini yang dihalalkan ketika tidak berpuasa, kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan semua yang Allah haramkan pada seluruh keadaan, baik puasa maupun tidak puasa. Ruwiya an Abi Hurairah marfu'an, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah marfu', disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan hal ini bahwa kita tidaklah mendekatkan diri, tidak sempurna mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat yang mubah ketika tidak berpuasa, kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan apa yang Allah haramkan pada semua keadaan. Dari sahabat Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, "As-sha'imu fi ibadah ma lam yaghtab musliman aw yudhi." Orang yang berpuasa, dia dalam ibadah. Selama dalam puasanya, dia itu dalam ibadah. Selama tidak menghibahi seorang muslim atau tidak menyakiti seorang muslim. Malam yaghtab musliman au yu'dhi. Hadits ini riwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. Akan tapi sanadnya lemah. Dilemahkan oleh Syalban dalam silsilah dhaifah. Wan Anas, dan dalam hadis yang lainnya dari sahabat Anas, "Ma sama man dhalla ya'kulu luhuman nas." Ma sama man dhalla ya'kulu luhuman nas. Tidak berpuasa barang siapa yang masih makan daging manusia, yang masih berbuat ghibah, maka yang seperti dia tidak berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, namun dalam sanadnya juga terdapat kelemahan. Dilemahkan oleh Syalban dalam silsilah dhaifah. Ini dua hadis yang dibawa oleh sini terdapat kelemahan padanya. Ada hadis yang sahih yang semakna dengan ini, yang dikuatkan oleh Syalbani rahimallahu taala, dihasan oleh beliau dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Itu hadis Abi Hurairah, riwayat Ibnu Majah, Nasa'i dan yang lainnya. Rubba sha'imin laysa lahu min siyam ila al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyam ila as-sahar. Terkadang ada orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar, tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Dan terkadang ada orang yang salat malam, dia tidak mendapatkan faedah, manfaat dari salat malamnya kecuali hanya bergadang. Diterangkan oleh para ulama kenapa dia tidak mendapatkan pahala puasanya, hanya mendapatkan lapar dahaga. Boleh jadi karena tidak ikhlas dalam puasanya atau tidak meninggalkan ucapan-ucapan dosa, perbuatan dosa ketika sedang berpuasa. Nah, hadits ini menunjukkan seperti yang beliau terangkan tadi, bahwa tidak sempurna kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa, meninggalkan makan dan minum syahwat yang dihalalkan ketika tidak berpuasa, kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan apa yang Allah haramkan pada seluruh keadaan, baik puasa maupun tidak puasa, berdusta, ghibah dan seterusnya. Kemudian kata beliau, "Fasaimu yatruku asya'a kanat mubahatan fi ghairi halati shiyam." Orang yang berpuasa meninggalkan sesuatu yang sebelumnya dihalalkan ketika tidak berpuasa. Meninggalkan makan, minum dan seterusnya. Perkara-perkara yang halal ketika tidak puasa. "Famin babi aula an yatruka al-asya'a allati la tahillah fi jami'il ahwal." Jika perkara yang tadinya mubah dia tinggalkan ketika sedang berpuasa, maka lebih utama lagi dia meninggalkan perkara yang tidak halal bagi dia pada semua keadaan, pada seluruh keadaan. Liyakuna fi adadi as-sha'imin haqqan, agar dia termasuk golongan orang-orang yang berpuasa yang sesungguhnya. Meninggalkan pembatal-pembatal puasa, makan, minum dan seterusnya, dan juga meninggalkan apa yang Allah haramkan pada seluruh keadaan. Kemudian kata beliau, "Babun fi bayani ahkamil qada' lis-siyam." Penjelasan hukum-hukum mengqada puasa. Telah selesai penjelasan beliau bab tentang pembatal-pembatal puasa. Berikutnya bab hukum mengqada puasa. "Man aftara fi ramadana bisabin mubah." Kata beliau, barang siapa berbuka di bulan Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sebab yang mubah, ini diperbolehkan. "Kal adari syar'iyyah allati tubihi al-fitr." Seperti udzur-udzur yang syar'i yang bolehkan seorang berbuka tidak berpuasa. "Aw bisabin muharram," atau dengan sebab yang diharamkan. "Kaman abatala shaumahu bi jima'i ghairihi," seperti orang yang membatalkan puasanya dengan sebab jima' atau selainnya. "Wajib al-qadha," maka dia wajib mengqadanya. Wajib alaihi al-qadha. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa'iddatu min ayyamin ukhra," hendaknya menggantinya di hari-hari lain. Ini barang siapa di bulan Ramadan dia tidak berpuasa karena udzur syar'i seperti sakit misalnya, atau safar, atau perempuan yang hamil, atau perempuan menyusui, atau dengan sebab yang diharamkan seperti membatalkan puasanya dengan jima, atau membatalkan puasanya dengan makan minum dengan sengaja. Ini kata beliau, wajib mengqada hari tersebut. Ini pendapat jumhur ulama, baik punya udzur syar'i dia membatalkan puasanya, atau tidak punya udzur syar'i dia membatalkan puasanya, semuanya wajib diqadha. Pendapat yang lainnya yang dipilih oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya, yang diperintahkan mengqadha hanya yang membatalkan puasanya dengan udzur syar'i. Jadi Allah perintahkan untuk mengqadha. faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, maka hendaknya menggantinya di hari lain ketika dia berbuka. Di sini Allah perintahkan mengqadha adalah yang punya udzur syar'i. Tidak berpuasa, membatalkan puasanya karena udzur syar'i. Apakah itu sakit atau karena safar? Nah, ini yang diperintahkan mengqadha. Adapun yang tidak punya udzur syar'i, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat, jangan mengulangi kembali perbuatannya. Namun jika dia ingin lebih kehati-hatian, tidak mengapa dia mengqadha hari tersebut, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Tetap mengqadha puasanya, walaupun dia membatalkan puasanya tanpa udzur syar'i. Wajistahabu lahu mubadarat bil qadha li ibra'i dhimmatih. Dan disunahkan bersegera mengqadha. Disunahkan bersegera mengqadha hutang puasanya untuk membebaskan tanggung jawabnya. Ketika dia punya kelonggaran waktu, kemampuan untuk mengqadha hutang puasa Ramadan, disyariatkan untuk segera mengqadhanya. An yakuna al-qadha'u mutatabi'an. Demikian juga disunahkan mengqadhanya berturut-turut, berurutan harinya. Bersambung. Misalnya hari ini misalnya punya hutang 3 hari, yang berpuasa 3 harinya berturut-turut. Misalnya hari ini, besok, besoknya lagi, Ini sunahnya, bukan wajib ya. Lebih afdolnya, Lian al-qadha yahkil adab. Karena qadha itu menghikayatkan ada, menggambarkan ada sebagaimana ada pelaksanaannya pada waktunya di bulan Ramadan. Itu dengan berturut-turut, Maka demikian pula ketika mengqadha disunahkan juga berturut-turut, Terlebih afdalnya, Walaupun seandainya dia mengqadhanya tidak berurutan dari segesah, tetap sah. Saya punya hutang puasa 3 hari, sekarang puasa. Besok tidak puasa, besoknya lagi puasa. Satu pekan lagi baru puasa lagi. Tidak berurutan. Tetap boleh, sah. Namun yang lebih afdal mengqadhanya dengan berurutan. Sebagaimana pelaksanaan puasa Ramadan. Di bulan Ramadan pelaksanaannya berurutan. Wa in lam yaqdi 'ala al-fawr wajaba al-'azmu 'alayh. Jika dia tidak segera mengqadanya, maka harus bertekad. Hanya ada tekad dalam hatinya untuk mengqadanya. Seandainya dia belum menyegerakan, namun harus ada tekad dalam hati dia untuk mengqadanya. Wajuzu lahu ta'khir. Dan diperbolehkan bagi dia mengakhirkan mengqadanya. Misalnya dia punya hutang 1 pekan, 7 hari. Hutang puasa Ramadan karena safar misalnya atau karena sakit. Di bulan Syawal, sebenarnya dia mampu mengqadanya. Mampu mengqadanya, namun dia menunda. Di bulan lainnya, misalnya di bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah atau di bulan Muharram dan seterusnya, ini boleh dia mengakhirkannya, walaupun afdolnya segera mengqadanya. Afdolnya agar lebih cepat terbebas tanggung jawabnya, disunahkan menyegerakan mengqadanya. Namun seandainya dia menundanya dari segi boleh dia menundanya. Lianna waqtahu muwassa', karena waktu mengqadanya luas. Waktu mengqadanya luas sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya. Nah. Dari bulan Syawal sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya. Itu waktu mengqadanya. Wa kullu wajibin muwassa' yajuzu ta'khiru ma'al 'azmi 'alaih. Dan semua ibadah yang wajib dan waktunya longgar, muwassa', maka boleh mengakhirkannya. Namun harus mal azm ali, harus punya tekad. Ketika dia mengakhirkan harus punya tekad dalam hatinya untuk mengqadanya. Bukan menunda-nunda tidak mau mengqadanya, tidak. Nah, menundanya namun tetap ada tekad dalam hati dia untuk mengqadanya, nah, sebelum masuk Ramadan berikutnya. Kama yajuzu tafriqatuh, sebagaimana boleh mengqadanya dengan terpisah, nah, tidak berurutan. Nah. Bi'annya suma mutafarriqa, ini berpuasa mengqada Ramadan dengan terpisah-pisah, nah. Tidak bersambung, tidak berurutan. Nah. Walaupun lebih afdolnya mengqadanya dengan berurutan, nah, sebagaimana pelaksanaan di bulan Ramadan dengan berurutan, nah. Namun jika seandainya dia mengqadanya dengan terpisah, nah, memisahnya, nah, boleh, nah, diperbolehkan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau dalam bab ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanya, bagaimana hukum menelan air liur setelah berwudu bagi orang yang berpuasa karena biasanya masih ada sisa air setelah berkumur-kumur. Menelan air liur, nah, sebagaimana biasanya, nah, insya Allah tidak mengapa, nah, tidak membatalkan puasa, nah. Biasa setelah berkumur-kumur ada sedikit air yang menempel di mulutnya, nah, insya tidak mengapa, nah. Ya, menelan air liur ini tidak mengapa, nah. Bukan termasuk batal puasa. Ada yang bertanya, pada bulan Ramadan disyariatkan memperbanyak sedekah, mana yang lebih utama? Pada bulan Ramadan bersedekah setiap hari dengan jumlah yang kecil atau bersedekah dengan jumlah lebih besar tapi hanya satu atau dua kali dalam bulan Ramadan. Nah, ibadah yang dilakukan dengan istimrar, nah, terus menerus, itu lebih Allah cintai, nah. Ini bisa dikerjakan setiap hari dengan terus-menerus, terlebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada hanya sekali atau dua kali, nah, langsung banyak namun kemudian berhenti. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuhu inqal. Sungguh amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang bisa dikerjakan dengan terus-menerus walaupun sedikit, nah, namun dia bisa istimrar mengerjakannya, itu lebih Allah cintai daripada langsung banyak kemudian berhenti. Nah. Dan sedekah semakin banyak manfaatnya, insya Allah semakin besar pula pahalanya. Nah. Sedekah dengan ikhlas, nah, semakin besar manfaatnya, insya Allah akan semakin besar pula pahalanya. Nah. ya, jika mampunya hanya sedikit-sedikit namun terus istimrar, insya itu lebih bagus nah, dibandingkan langsung banyak kemudian berhenti nah, ya, sekali atau dua kali. Jika mampu lagi nah, setiap hari dan banyak, lebih bagus lagi nah, dengan ikhlas semakin banyak manfaatnya nah, insya Allah semakin besar pula pahalanya nah. Wallahu a'lam. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا.